Namun kemudian kurang perhatian dengan upaya-upaya yang non teknis. Maka pada kesempatan kali ini barakallahu fikum, kita akan mengungkap beberapa poin penting. Upaya-upaya yang sifatnya non teknis yang harus kita upayakan, yang bisa memberikan dampak langsung pada tarbiyah anak-anak kita. Barakallahu fikum. Yang pertama ialah islahun nafsi, memperbaiki diri kita sendiri. Memulai dengan memperbaiki diri sendiri. Menjadikan diri kita sebagai orang yang saleh, salihah. Dengan kita mentaati perintah-perintah agama, menjauhi larangan-larangan agama. Jadi hamba Allah yang mukmin, hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Hamba Allah yang di atas sunnah dengan pemahaman salaf. Barakallahu fikum. Ini disebutkan dalam beberapa ayat. Di antaranya yang saya sebutkan di atas. Konsep tarbiyah yang saya bawakan di atas. Yang di At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga dari neraka. Di sini kita perhatikan Allah Azza wa Jal yang pertama kali disebut adalah anfusakum. Ku anfusakum. Baru yang kedua, wa ahlikum. Itu artinya diri kita masing-masing harus dibenahi. Baru yang kedua, wa ahlikum, keluarga. Mulai dari diri sendiri, baru kemudian keluarga. Juga dalam ayat yang lain, diisyaratkan di At-Tur ayat yang ke-21. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak-anak mereka, mereka semuanya wafat di atas iman, akan digabungkan nanti di malam kiamah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai. Dan orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak-anak keturunan mereka dengan iman juga, maka kami akan menggabungkan kepada mereka anak-anak keturunan mereka, dan kami tidak akan mengurangi amal mereka sedikit. Ini dia meluki amal nanti. Antum camkan di sini, ikhwan, yang pertama kali disebutkan adalah alladzina amanu. Kitanya ini orang tua harus iman dulu. Baru yang kedua, anak-anak kita juga ikut dengan orang tua dengan keimanannya. Kita baru anak kita. Orang tua baru anak-anak mereka. Barakallahu fikum. Juga ikhwan fillah jazakumullah, yang disebutkan di dalam surah Al-Kahfi ketika Allah Azza wa Jalla menjelaskan dan menceritakan tentang Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam yang safar bersama dengan Khadir. Minta dikasih ilmu dari Khadir alaihi salam yang tidak atau yang belum diketahui Nabiullah Musa. Khulasanya diminta untuk safar bareng, jangan tanya apapun. Ada peristiwa pertama melobangi kapal, peristiwa kedua membunuh anak kecil, peristiwa yang ketiga, apa ya, yang ketiga? Membangun tembok yang mau rubuh. Gitu ya kisahnya ya. Nah, disebutkan di sana alasan-alasannya. Yang kita inginkan sekarang pada peristiwa yang ketiga, pembangunan tembok yang mau rubuh. Allah berikan dalam Al-Qur'anul Karim jawaban Nabi Khadir, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shaliha. Adapun yang namanya jidar, tembok, saya bangun ini, tembok ini miliknya dua anak yatim di kota ini. Dua anak yatim di kota ini. Di bawahnya itu ada kanzun lahuma, perbendaharaan harta benda milik mereka. Wa kana abuhuma shaliha. Dan dulu bapak mereka ini orang soleh. Maka Allah berkehendak untuk mengeluarkan itu perbendaharaan ketika mereka besar nanti. Al-ayat. Kalimat wa kana abuhuma shaliha, dan bapak mereka orang soleh, ini diambil faedah besar dari para ulama. Mereka mengatakan solahul ab. Solahul ab. Min abrazil asbabil mu'inah ala tarbiyatil awlad. Solehnya seorang bapak, seorang ayah, termasuk sabab yang paling agung yang banyak membantu sebuah tarbiyah anak. Solehnya seorang orang tua, manfaatnya untuk anak-anaknya. Walaupun telah menjaga dunia, telah wafat para keluarga. Kemanfaatannya dirasakan oleh sang anak. Dia yatim, bahkan disebutkan oleh para ulama dalam tafsirnya, itu anak yatim tidak dijelaskan soleh atau enggak solehnya. Enggak dibahas. Yang penting orang tuanya. Allah jaga mereka, Allah pelihara mereka, Allah jaga harta benda mereka. Dengan sebab solahul ab. Solehnya orang tua. Wa min hadzal bab. Dan termasuk bab ini barakallahu fikum sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam Sunan Tirmidzi dan juga yang lainnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak memberikan ilmu kepada Ibnu Abbas, beliau mengatakan, ya gulam inni uallimuka kalimat, wahai anak muda, aku ingin mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Satu di antaranya yang pertama disebutkan sama beliau, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah. Jagalah Allah. Allah pasti akan menjaga kamu. Ihfazillaha yahfazka. Kalimat ini barakallahu fikum dijabarkan dari para ulama dalam syarah hadisnya. Pengertian jagalah Allah itu maknanya menjaga perintah-perintah Allah dengan imtithal melaksanakannya. Menjaga larangan-larangan Allah dengan ijtinab, menjauhinya. Menjaga hak-hak Allah dengan menunaikannya. Namanya bahkan secara umum, takwa kepada Allah. Kesolehan kepada Allah. Ihfazillah, jagalah Allah. Jadilah hamba Allah yang melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, menunaikan hak-haknya. Hamba yang mukmin yang soleh. Ihfazillah. Pahalanya, yahfadka. Allah akan menjaga kamu. Disebutkan dalam syarahnya, barakallahu fikum, Allah menjaga hambanya di sini, dua macam maknanya. Yang pertama ialah, hifzullah lil'abdi fi al-masalih ad-dunyawiyah. Allah menjaga hamba tadi pada kemaslahatan dunianya. Allah akan jaga fisiknya. Kuat, sehat. Di luar umumnya kebanyakan orang. Di usia yang mungkin sudah berumur, tenaganya masih kuat. Itu efek ibadah, efek takwa, efek amal saleh di antaranya. Allah akan jaga anaknya. Allah akan jaga istrinya. Bahkan Allah akan jaga keturunannya. Keturunannya. Dibawakan oleh mereka kisah Nabiullah Musa dan Khadir alaihi wassalam. Dijaga kemaslahatan dunianya. Mulai dirinya, anaknya, istrinya, harta bendanya, dunianya, sampai anak keturunan dia. Ini yang kita inginkan, ya ikhwan. Kesolehan seseorang, itu dampak positifnya bukan cuma dia saja, tapi dirasakan oleh anak keturunan dia. Dan yang kedua yang lebih afdal lagi ialah, hifdullah lil abdi fi dinihi. Allah menjaga hamba tadi pada agamanya. Diselamatkan dari syubhat yang menyimpangkan. Dan diselamatkan dari syahwat yang membinasakan. Luar biasa. Dia akan aman, selamat dari syubhat dan syahwat. Dari semua fitnah. Dengan sebab kesolehan dia. Sehingga barakallahu fikum, ini perkara penting yang harus tajamkan baik-baik. Terkait dengan tarbiyah anak-anak kita secara khusus. Tidak semata-mata ditaruh di sebuah madrasah atau markis atau ma'had atau rumah belajar dan semisalnya yang bagus. Tapi kita sebagai orang tua juga harus menyupport dari belakang. Dan dari supportnya kita harus menjadi orang tua yang soleh. Solehnya kita sebagai orang tua punya dampak yang sangat bagus untuk anak-anak. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ikhtiyaruz zaujah, memilih istri yang salihah yang nanti akan menjadi ibunya anak-anak. Ikhtiyaruz zaujah salihah allati satakunu umman li auladih. Tayyib. Barakallahu fikum. Memilih istri yang salihah yang akan menjadi ibu bagi anak-anak kita. Ini juga non teknis. Enggak langsung terkait dengan tarbiyah yang ada, tapi ini sangat berpengaruh. Kitanya berusaha kuat sebagai hamba Allah yang saleh, kita pun mencari pasangan yang salehah. Manfaatnya untuk kita juga. Termasuk yang membahagiakan, gitu ya. Terwujudnya sakinah, mawaddah, warahmah dari istri yang salehah. Betul ya? Coba dia. Betul insyaallah ya. Naam. Beliau mengatakan di dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, arba'un minas sa'adah. Ada empat perkara termasuk kebahagiaan. Di antara adalah az-zaujatu shalihah, istri yang salihah. Rumah yang luas bikin orang bahagia, kendaraannya nyaman bikin bahagia, istrinya salihah bikin bahagia, tetangganya saleh bikin bahagia, pekerjaannya enggak jauh-jauh dari rumah juga bikin bahagia. Minha al-mar'atu shalihah. Untuk kita jelas kemanfaatannya ya. Tapi ingat, ini juga sangat berpengaruh untuk anak kita nanti. Assalamualaikum. Kalau bibitnya unggul-unggul, itu bahasanya ya, dari bapak, dari ibu, bapaknya soleh, ibunya solehah, bibitnya unggul, itu hukum asalnya akan melahirkan tunas-tunas benih-benih yang unggul juga. Kecuali bila Allah menghendaki lain. Ini penting. Sehingga anak itu dipilihkan ibu yang soleha. Ingat, soleha. Barakallahu fikum. Ini juga terkait fakta non teknis. Yang penting untuk kita perhatikan. Ya, kalau dari mulai awal nyarinya sudah bagus, alhamdulillah. Jadi kalau dari awal nyarinya sama-sama belum bagus, ya masing-masing memperbagus diri. Nah, yang dulunya mungkin belum pernah taklim, belum pernah mengaji, sekarang sudah mulai mengerti, maka masing-masing berusaha sekuat tenaga memperbaiki diri sendiri. Bapak demikian, ibunya juga demikian. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, juga datang dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya dan juga yang lainnya. Barakallahu'alaikum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, takhayyaru linutafikum fa innal ghirqa dassas, takhayyaru linutafikum fa innal ghirqa dassas. Hendaklah engkau pilih-pilih, engkau pilih-pilih wanita yang akan menerima nutfah kalian. Jangan terjemahkan ya. Hendaklah engkau pilih-pilih wanita yang untuk menampung nutfah kalian. Li'annal irqa dassas, karena yang namanya gen itu nanti akan mengalir, akan turun temurun. Ala irqa dassas. Nah, kalau kamunya soleh, tampungannya solehah, hasilnya pun juga akan soleh pada umumnya. Fa innal irqa dassas. Disebut dalam lafaz yang lain, takhayyaru linutafikum wa ankihu al-akifa wa ankihu ilaihim. Hendaklah kamu memilih-milih untuk nutfah kamu ini. Nikahilah wanita yang sekufu. Dan nikahkan perempuan kepada laki-laki yang sekufu juga. Dalam bab ini yang namanya sekufu itu pada agama. Bukan pada harta, bukan pada ketampanan, bukan pada yang lainnya, tapi pada agama. Sekufu itu pada agama. Kamunya soleh, cari yang solehah. At-tayyibat li-tayyibin. Orang yang tayyib untuk yang tayyibah juga, barakallahu fikum. Ingat, fa'innal irqa dassas. Ini ada gennya ya kan. Gen soleh akan lahir soleh juga, barakallahu, pada umumnya. Kecuali bila Allah menghendaki yang lain, barakallahu fikum. Naam. Ada sebuah kisah di masa sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arba. Ada seseorang datang kepada beliau mengeluhkan anaknya. Anaknya ini bandelnya luar biasa. Bandel, bukan semata-mata bandel, nakal, enggak cuma semata nakal, durhaka ya, Pak. Ukuk. Pusing di orang tuanya. Datang kepada sahabat Umar mengeluhkan anaknya yang bandel, yang nakal, yang durhaka dan segala macam. Maka dipanggil itu anak sama sahabat Umar. Diingatkan tentang larangan durhaka sama orang tua dan segala macam. Nasihati. Kata sang anak, alaisa lil waladi haqqun ala abi? Bukankah anak juga punya hak yang ditunaikan sama orang tuanya, sama bapaknya? Katanya Umar, bala, betul. Kata sang anak, famahu. Kalau begitu, apa hak saya sebagai anak? Kata sahabat Umar, ayyantaqiya ummah wa yuhassin ismah wa yu'allimahu al-Qur'an. Kata sahabat Umar, di antara haknya anak dipilihkan ibu yang salehah. Diperbagus namanya dan diajari Al-Qur'an. Barakallahu, dipilih-pilih ibu yang bagus, namanya juga yang baik dan diajari Al-Qur'an. Kata sang anak, ayahku tidak mengerjakan sedikit pun daripada itu semua. Fa inna abi lam yaf'al min dhalika syai'a. Amma ummi fa innaha zinjiyah kanat lima jusi. Ibuku ini mantan budak zinjiyah, dulu miliknya orang majusi. Waqad sammani ju'al. Ayahku ngasih nama aku ju'al. Tahu jual ya, Pak? Apa? Kelaparan. Masya Allah. Tayyib. Walam yu'allimni minal kitabi harfan wahidah. Dan ayahku tidak pernah ngajari aku Al-Quran satu huruf pun. Nah, apa kata sang rawi yang meriwayatkan? Maka Umar pun menoleh kepada bapaknya. Sambil mengatakan, Aji'ta ilayya tasku uqoqabnika waqad aqaqtahu qabla ayya iqqaka. Nah, ngapain kamu datang kepada saya mengeluhkan anak kamu yang durhaka? Kamu sendiri durhaka sama anak kamu sebelum dia durhaka sama kamu. Artinya apa? Engkau tidak menunaikan haknya. Nah, nyari ibunya sembarangan. Asal dapat pasangan gitu aja. Allah lusaan, asal comot. Tidak insaf juga, tidak diperbaiki juga. Asal comot. Allah lusaan. Ngasih anak nama juga aneh-aneh lagi nama anaknya. Tidak syar'i sama sekali, tidak bagus sama sekali. Dan tidak diterbiah. Tidak ada upaya teknis, taklim, atau non-teknis terkait dengan memiliki pasangan yang bagus, ibu yang baik, nama yang bagus, tidak ada. Terus ngelapor, anakku nakal Ustaz, kamu aja yang nakal. Anakku durhaka Ustaz, kamu aja durhaka. Barakallahu fiikum. Maka harus upaya perbaikan. Ada upaya non-teknis tadi. Kasih sosok ibu yang soleha. Nah, pentingnya pilah dan pilih wanita ketika menikah. Ini yang membuat antum-antum ini semangat ta'adud. Ya benda? Loh kok diem? Ya benda? Ya karena sebelumnya mungkin bayangannya ini kayaknya asal comot ya sebelumnya ini. Eh, karena belum ngaji. Tapi alhamdulillah sudah mulai pelan-pelan ngaji bareng ini. Harus ada yang kedua nih. Yang kedua harus di seleksi yang bagus untuk yang berikutnya. Gitu ya, Bro. Iya, Allah besar. Insyaallah ya. Nah, itu dia. Nah, memperbaiki keturunan. Masyaallah. Nah, al-muhim ini yang kedua, ikhtiarul ikhtiar al-um. Barakallahu fikum. Di satu sisi juga ada psikologinya, sangat akan berpengaruh. Ketika orang tuanya soleh, soleha, anak akan merasa bahagia. Punya orang tua yang soleha. Jiron antum, tetangga antum yang lainnya ketika mungkin interaksi dengan anaknya antum, juga akan memunculkan pujian. Gitu. Wah, bapak boleh soleh leh. Nak, ibumu soleh anak. Dia masa senang. Sebaliknya ketika bukan soleh, ini menjadi tamparan bagi sang anak. Mungkin itu anak soleh. Allah takdirkan dia anak soleh. Soleh hai, kan. Tapi orang tuanya enggak. Itu sudah membawa dampak negatif. Ngomong sama anaknya. Bapakmu dulu tuh ya Allah. Itulah, abis bukan pasti kayak gitu. Apalagi perkara-perkara yang membuat miris hati itu sudah menjadi tusukan-tusukan yang perih di hati sang anak. Barakallahu fikum. Albi banyak asbab ya. Jadi solehkan diri sendiri, pilih pasangan yang soleh. Ya, kalau belum maka diupayakan disolehkan. Nah, barakallahu fikum. Atau cari yang soleh. Barakallahu fikum. Nah, yang ketiga yang tadi disinggung juga adalah nama yang baik. Ikhtiar al-ismil hasan lil walad. Memilihkan nama-nama yang bagus untuk sang anak. Jadi disebutkan dari ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arba. Ini juga sangat berpengaruh. Dalam Islam sangat diperhatikan. Nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah, Abdurrahman. Nama yang barokah Muhammad, Ahmad dan segala macamnya. Dibahas panjang di sini. Ada yang nama yang dianjurkan yang paling dicintai, ada nama yang diharamkan, ada nama yang dimakruhkan, ada nama yang diperbolehkan. Dibahas panjang dalam Islam untuk apa ini? Untuk anak. Untuk kita juga. Itu membawa sebuah dampak yang sangat besar bagi sang anak. Entah nama kita atau nama dia. Di sini ada syariat merubah nama, betul? Dalam Islam ada bimbingan merubah nama kalau namanya jelek. Ada ya? Ada. Itu untuk kita dan anak kita. Barakallahu'alaikum. Saya antum bayangkan ya, ikhwan. Bapaknya dikasih nama Bakor. Ya apa ini? Bapaknya namanya Bakor. Anaknya dikasih nama apa, ikhwan? Bahimah. Na'udzubillah. Ini besar faktornya. Tanya sama orang, "Le, nama ayahmu siapa?" "Bapakku namanya Bakor." Iya, mereka ketawa semua. "Kok kenapa, Mi? Kok ketawa, Mi?" "Ya, Bakor itu kan sapi, Le." Wah, langsung dia kenteng. "Masa bapakku sapi?" Kan gitu ya. "Nah, kamu namanya siapa, Le?" "Saya dikasih nama Bahimah sama bapak saya." "Allah Ustaz. Kenapa, Mi?" "Bahimah itu arti hewan ternak." "Masa aku hewan?" Itu langsung menghujam dalam psikologi dia. Pengaruh besar ya, Pak. Terkait dengan panggilan sehari-hari. Dari orang tuanya. Dari familinya. Dari jironya. Dari teman-temannya. Itu jadi bully. Itu. Nah, anaknya Bakor. Anaknya Bakor. Anaknya Bakor. Gitu. Wah, itu jadi stres ya, Pak. Nah, kamu Bahimah, Bahimah, Bahimah. La haula wala quwata illa. Kenapa salah nama? Sehingga pilih nama yang bagus untuk anak kita. Sekarang ini ada tren di kalangan sebagian ikhwah, bahkan juga masyarakat, ngasih nama anak itu yang enggak ada duanya. Betul enggak ini? Enggak tahu di antum ini. Begitu ya. Allah kasih nama Abdullah. Abdullah terus Ustaz, ada banyak Abdullah di sini Ustaz, Abdullah Sa'abrek. Ada Abdurrahman. Waduh, juga banyak Ustaz. Nah, terus mau kasih nama siapa? Tolong Ustaz, carikan nama yang zen, tapi dia ada duanya. Ya, repot. Ya. Jangan nyari itunya, nyari barokahnya. Di zamannya sahabat dahulu, yang namanya Abdullah, hampir 200 orang. Ya. Sahabat yang namanya Abdullah, 200 orang. Semuanya Abdullah. Miatan. Orang Abdul saya, luar biasa. Ya, carikan yang paling Allah cintai. Mungkin dia tanya, Bi, nama kok Abdullah sih, Bi? Buahnya Abdullah. Terangkan. Duh, namamu itu nama yang paling Allah cintai. Dia kan bahagia. Oh, gitu, Bi. Ya. Itu yang disebut dalam hadis. Nama yang paling Allah cintai, Abdullah. Nah, kamu senang dicintai siapa? Dicintai temanmu apa cintai Allah Azza wa Jalla? Allah, Bi. Nah, itu. Abdullah. Barakallahu. Itu faktornya besar. Ini faktor non teknis. Kadang kita enggak perhatian. Namanya siapa? Siapa kalau orang-orang kota kalau kasih nama? Banyak keren-keren gitu ya. Siapa namanya, Pak? Kira-kira, Pak? Siapa namanya? Saya figur. Hah? Figur Fihar Farisi. Luar biasa ini. Perpaduan Indonesia Arab ini. Figur itu kan sosok figur gitu ya. Luar biasa. Dipanggil siapa nih? Farisi. Dipanggil? Figur. Figur. Ya, insyaallah. Dikasih apa enggak ini? Enggak usah ya. Bagus, bagus. Figur itu ya bisa bagus namanya. Kifar Al-Farisi. Luar biasa. Al-Muhib. Itu diantara faktor non teknis ya, ya. Ikhtiar. Barakallahu fikum. Al-ismil hasan lil aulad. Juga kalau misalkan kunyah juga demikian, kunyah at-thayyibah lil aulad. Barakallahu fikum. Faktor yang lainnya, upaya yang lainnya dalam kehidupan rumah tangga. Barakallahu fikum. Di antaranya adalah jangan lupa berdoa ketika sama istri. Itu juga sangat-sangat berpengaruh. Dikatakan dalam Islam, dalam hadis disebutkan tidak akan ada setan membahayakan dia. Nah, ketika orang tuanya barakallahu fikum doa dalam kondisi yang seperti itu dikatakan lam yadurruhu syaitanu abadan. Setan tidak akan memberikan mara bahaya dia sedikit. Ini muhim sih. Pada kata-kata lam yadurrahu syaitanun abada. Dijelaskan oleh para ulama maknanya. Apa yang dimaukan di sini? Setan tidak akan membahayakan dia selama-lamanya. Ada yang mengatakan maksudnya setan tidak akan bisa menguasai dia. Karena barokahnya doa tadi itu. Ada lagi yang mengatakan setan tidak akan masuk ke dalam tubuh dia. Dia bakal kerasukan setan. Ada lagi yang mengatakan tidak akan bisa membahayakan fisiknya dia. Bahkan ada yang mengatakan tidak akan membahayakan agama sang anak. Ini ucapannya Ad-Dawudi dan juga Ibn Dakhil Id. Lam yaftinhu an dinihi ilal kufur. Setan tidak akan bisa menfitnah itu anak dari agamanya menuju kepada kekufuran. Dan semuanya benar dikarenakan lafadznya umum. Lam yadurrahu syaitanun abada. Setan tidak bakal mampu memberikan mara bahaya kepada sang anak selama-lamanya. Baik mara bahaya pada fisiknya, pada jasadnya, atau pada agamanya. Ini perkara yang luar biasa. Jangan lupa doa. Paham lagi? Jangan lupa doa. Kalau sama istri. Barakalakum doanya insyaAllah masyhur ya. Apa doanya? Bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Udah apa belum? Loh. Waduh, kalau enggak apa repot ya, Fon. Ini rutinitas ya. Udah apa belum? Udah apa ya? Tahu-tahu lupa lagi nanti. Bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana. Bismillah. Dengan nama Allah. Ya Allah, jauhkanlah kamu dari setan dan jauhkan setan dari apa yang Engkau anugerahkan kepada kami dari anak. Ketika ditakdirkan ada anak, lam yadurrahu syaitanun abada. Ini berpenting ini. Kelihatannya aja sepele ya. Tapi ini luar biasa. Jangan dilupakan yang seperti ini. Barakallahu fikum. Naam. Ini faktor yang berikutnya lagi. Barakallahu fikum. Maka dijelaskan panjang lebar oleh para ulama. Ketika istri kita sedang hamil. Juga demikian. Di antara upaya untuk tadi ya, membuat tarbiyah sukses non teknis. Ketika dia hamil, ketika sudah ada janin di dalamnya, itu diperhatikan janinnya. Diperdengarkan bacaan-bacaan yang bagus, Al-Quran, lim, kalimat tauhid, dan segala macamnya. Ketika dalam perut ibunya. Nah, ini semua non-teknis. Non-teknis. Juga di samping kita banyak doa kepada Allah Azza wa Jal, untuk anak-anak kita semua, juga dipilihkan ikhtiar al-mudarris wal-mudarrisah. Dipilihkan guru-guru ustaz-ustazahnya yang di atas sunnah. Ikhtiarus sadiq was-sadiqah. Dipilihkan teman-teman main yang juga salih dan salihah. Ikhtiar al-bi'ah salihah. Dipilihkan lingkungan yang baik, yang salihah untuk anak-anak kita. Ini semuanya upaya. Al-muhim ada teknis, ada non-teknis. Semua kita upayakan, kita wujudkan dan diupayakan dalam tarbiyah kita dengan harapan barakallahu fikum Allah azza wajalla memberikan taufik kepada kita semua sehingga kita menjadi hamba Allah yang saleh, pasangan kita salihah dan anak-anak kita pun saleh dan salihah. Targetnya ialah bahagia di dunia dengan iman dan amal saleh, bahagia di alam barzakh dengan nikmat kubur, bahagia di akhirat dengan surganya Allah Azza wa Jal. Selamat dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu targetnya kita. Bukan dunia, bukan harta, bukan yang lainnya. Itu Allah yang ngasih. Allah yang memberi rezeki. Allah yang membagi-bagi. Dan telah dibagi. Itu semuanya jalan dengan sendirinya. Untuk anak-anak kita. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya utarakan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga manfaat untuk saya pribadi dan untuk antum sekalian. Walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo, ada yang mau sampaikan? Tuh, setengah tujuh loh. Masya Allah, berapa? Setengah jam saya bicara? 40 menit. 40 menit? Banyak ya kan. Itu kultumnya dikalikan 5 itu. Gimana, gimana? Semoga gampang tanya. Iya. Pertama, apabila kita membuat kontrak kerja dengan karyawan, gitu kan? Contoh selama 6 bulan kontrak kerja gitu. Nah, apabila karyawan melanggar kontrak kerja itu keluar, gitu kan? Sebelum 6 bulan terus kita kasih denda gitu, contoh dengan denda 500 ribu gitu, gimana itu Ustaz? Mungkin. Masya Allah. Kenapa kok didenda ya? Iya, apa namanya? Masalahnya kalau misalnya itu contoh gitu kan, di masa itu kita sulitnya itu pas menjadi karyawan lagi itu kita melakukan kerugian gitu. Masya Allah. Itu gimana Ustaz? Kenapa gak potong gaji aja? Dengan kesepakatan awal gitu. Kok denda kok gak dipotong gajinya aja? Ya kalau misalnya itu ya potong gaji kan sama-sama denda gitu. Allahu musta'an. Ini barangkali barakallahu fikum dimasukkan oleh para ulama dalam pembahasan ju'alah. Ju'alah. Barakallahu fikum. Tahu ju'alah? Ju'alah itu semacam kayak sayembara. Kayak semacam sayembara. Sayembara itu sifatnya tidak mengikat. Siapa saja boleh untuk masuk padanya. Ju'alah itu akan mendapatkan haknya ketika terpenuhi semua ketentuan-ketentuannya. Paham ya? Itu namanya ju'alah. Semacam sayembara. Diperbolehkan ya Ikhwan yang seperti itu. Barakallahu fikum. Bisa juga dimasukkan dalam perkara ijarah. Jadi semacam ujrah begitu. Dengan ketentuan tadi. Kalau dia mengerjakan penuh, maka dapat penuh. Dia mengerjakan sekian, maka ada persentase sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Barakallahu fikum. Dengan bahasa seperti ini. Bukan dengan bahasa denda. Masyaallah. Kamu ada kesepakatan sama saya untuk kerjasama kerja 6 bulan. Kalau antum kerja 6 bulan, maka dapatnya sekian gajinya. Setiap bulan sekian, sekian ketemunya sekian. Kalau antum keluar sebelum 6 bulan, antum mendapatkan barakallahu fikum gaji sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Artinya enggak utuh gajinya. Misalkan dia tahu-tahu 3 bulan keluar, ya udah antum dapat gaji 3 bulan, enggak dapat gaji 6 bulannya, kalau misalnya disepakati potong sekian persen itu tergantung bagaimana kesepakatan bersama dengan orang tersebut. Yang penting tidak membolimi keadaan dirinya. Ini kata yang penting. Yang penting tidak membolimi dia. Paham ya? Di antara bentuk membolimi itu adalah hangus semua gajinya. Ya bolim. Kemudian sudah bekerja kok gak dikasih apa-apa. Kalau misalkan sedikit tadi yang disebutkan angkanya nggak begitu besar, lah bas insyaallah. Jangan mendolimi diri. Ima dengan sistem ju'alah atau dengan sistem ujrah. Barakallah. Jadi yang bagus itu persentase saja. Nah, yang nggak sesuai dengan ketentuan maka mendapatkan imbalan persentase yang ada plus sedikit potong. Ah, dipotong sedikit. Kalau potong gaji itu enggak termasuk dolim ya. Nah, tadi itu kalau enggak sesuai dengan kesepakatan bersama. Iya. Nah, motongnya itu enggak gede-gede banget gitu. Kalau gede banget kan mendolimi dia. Sedikit segalakan dia keluar. Nah, itu. Kalau yang ada di masyarakat yang saya tahu kan harus mengembalikan semuanya. Betul? Misalkan antum dikasih beasiswa. Nah, untuk apa gitu. Harus selesai. Kalau gak selesai, harus mengembalikan semua yang dikasih dari mulai awal sampai akhir. Ada zalim ya akhir. Jadi, jangan ada unsur kezaliman. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Yang lain? Ada berapa karyawannya? Baru 6, Ustaz. Hah? Baru 6. Alhamdulillah. 6 itu bilang baru ya? Baru 6. Iya. Alhamdulillah. Kalau karena sistemnya ini kan dimundurin gajinya. Gimana? Misal dia ngelakuin kayak telat gitu kan. Telat, misalnya ada aja setiap hari itu dia telat 1 jam atau 3 jam. Karena enggak pernah potong gaji karena takut zolim. Tapi anak mundurin. Anak kalkulasiin dia telatnya. Kalau udah 24 jam, anak mundurin sehari. Yang harusnya gaji tanggal 2, kasih tanggal 3. Ngefek enggak? Ya, anak udah dijanjikan dalam begitu sih. Enggak ngefek ke karyawan tadi enggak? Efeknya dia jadi lebih nyadar, jadi nggak dia nyadar diri kalau saya disering terlambat, nggak ngubur-ngubur gitu dan nanya ini atau nggak minta duluan. Seringnya mereka kehabisan uang di tanggal 25 terus minta duluan, Ustaz. Oh gitu. Saya nggak ada bisa dimajuin gitu. Oh nggak bisa, antum sering telat. Efek juga ya, efek ya. Malah kayaknya gajinya mundur 2 hari deh, saya malah bilang gitu, Ustaz. Soalnya ya. Sering telat. Ada yang ngefek-ngefek dia ke depan jadi disiplin gitu. Iya. Khair insyaallah. Tapi itu enggak jadi misalnya. Khair insyaallah. Salam kabarin insyaallah. Kalau ada kesepakatan ya, misalkan antum kerja dari jam 7 sampai jam 2 siang atau 3 siang. Gaji kamu sekian. Ada kesepakatan ketika antum telat dan segala macam dihitung dikurangi per jam tadi dengan persentase. Enggak ada masalah. Itu namanya tadi imma ujra maj'ala. Itu diperbolehkan. Di orang yang jadi karyawan itu kan sudah menjadi kewajiban dia kerja di jam tersebut. Kalau dia tidak dikurangi. Itu sudah jadi miliknya antum dia ketika itu. Tidak boleh dia di saat-saat kerja sama antum sambil sama yang lain. Tidak boleh. Al-mashghulu yusaghal katanya para fuqaha. Yang tersibukkan dengan sesuatu jangan disibukkan dengan perkara yang lain. Dia itu seperti itu. Orang menjadi karyawan sebuah perusahaan jam 7 sampai jam 2 itu kewajibannya di perusahaan tersebut. Jangan kemudian sambil nyantai di HP transaksi dengan perusahaan yang lainnya nambah penghasilan, nggak boleh. Itu namanya khianat. Nanti selesaikan kamu dengan tuh perusahaan di luar jam tadi, nanti bisa cari yang lainnya. Ada masalah kalau kemarin? Karena juga dia malah misalnya dia nyadar nih datangnya jam 10, dia pulangnya tuh harus bisa gitu kan. Oh, malah nyadar negatif. Kalau yang itu gimana? Berarti normal, normal. Ya, insyaallah. Mengkodok waktu itu berarti namanya. Amin, sesuai dengan perjanjian. Ada pembahasan panjang pembahasan terkait dengan masalah hukum-hukum seputar masalah ini terkait dengan para mubafin, para pegawai, para karyawan terkait dengan kerja mereka segala macam ada banyak ahkam yang intinya ditekankan pada pembahasan amanahnya. Amanah enggak boleh khianat. Tidak boleh amanah waktu, amanah kerja dan segala macamnya. Al-muhim ketika ngasih sanksi jangan menzalimi karyawan. Ya. Jadilah bos yang baik. Karyawan itu biasanya sadar diri ketika dibaii, bukan ketika dikasih sanksi terus gitu. Kalau sanksi jadi galau dia keluar dia akhirnya. Dibaiki. Ketika dibaiki sama bosnya, kerasan dia akan di situ. Ya gitu ya. Insyaallah. Gaji tepat waktu. Masyaallah. Nih. Sebelum dia kering-keringatnya dikasih. Itu senang dia. Bonus-bonus bagi yang punya prestasi. Masyaallah. Luar biasa. Jadi dikasih dengan cara seperti itu. Nyupot mereka. Ya, dengan cara ngancam-ngancam. Telat. Tak potong. Nih gini supaya ngikat itu malah sesok dia nanti dengan cara yang sebaliknya yang prestasi tak kasih bonus nah semangat dia nah, gitu ya artinya jangan kalkulasi materi semata gitu ada kalkulasi sisi ihsannya berbuat baik kepada orang lain barakallahu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu berapa karyawannya? 2. Alhamdulillah. Masih muda ada 2 ya. Ya. Kembali ke yang tema tadi. Kalau yang poin 3 itu pada saat mendatangi istri dulu kita sudah berdoa terus sudah menjadi anak. Apakah poin 1 tadi bisa untuk mengobati supaya anak kita menjadi seorang? Ya, tadi artinya upaya yang lainnya lagi. Iya, bayang lain yang teknis pun juga disemangatkan terus kan. Iya, karena memang enggak semua kita dari mulai lahir dengan lingkungan yang bagus, dari mulai menikah dengan lingkungan yang bagus. Nanti kan saya bilang apa tadi? Jadi semangat ya tuh kita atur deh akhirnya. Karena memang dari mulai awal kebanyakan kita ini bukan sesuai dengan idealnya gitu loh. Nah, supaya menutupi kekurangannya ada cari yang baru ya sesuai dengan ideal tadi itu. Nah, yang sebelumnya diupayakan maksimal perbaikan dari arah-arah yang lainnya, dari arah yang lainnya. Bagus, iya bagus. Jadi yang ada sekarang ini diperbaiki semaksimal mungkin. Ada semangat itu menambah lagi. Semangatnya bukan dari sisi supaya nanti dari mulai awal sudah ideal banget gitu untuk menambah keturunan yang bagus. Takut sama yang di belakang. Tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Niatnya kan bukan aneh-aneh kan. Niatnya untuk perkara kebaikan. Terbukti kan ditanya tuh kayak gini. Wah, koneknya kurang. Penghayatannya kurang. Lah itu menghayati banget kita kan mikir, waduh. Dulunya kayak gitu ya. Wah, ini mestinya harusnya nah gini. Ya sama ketika antum dulu awal-awal berangkat umroh, berangkat haji, tapi belum ngerti sunnah. Begitu ngerti sunnah, mikir lagi, wah, ini harus berangkat lagi nih supaya umrohnya sesuai dengan sunnah. Ya apa ya? Masa umroh aja lagi, haji lagi, ini enggak lagi. Ya, terbetik seperti itu terkadang. Karena niatan yang kepingin baik tadi. Iya, niat itu dapat pahala ya, apalagi terwujud ya gitu ya. Nah, barakallah. Yes, apalagi yang lain. Di negara apa atau safarnya? Di sebelah mana Amerikanya? Saya tanya begini karena sekarang ini alhamdulillah dakwah Islam secara umum ya dan dakwah Salafiyah itu di mancanegara. Gitu. Nah, ketika antum ditugaskan ke sana, yang namanya seorang Salafi akan berusaha mencari komunitasnya. Seorang muslim akan mencari komunitasnya kan begitu. Tanya kepada dia, siapa yang tahu, siapa ikhwan di Amerika. Kayak gitu. Connect di sana. Masjid banyak di sana. Makanya tanya dulu di mana antum ditugaskan gitu. Nah, itu demikian seorang Salafi. Ada di Amerika banyak. Belanda banyak, Australia banyak, Inggris banyak, alhamdulillah. Teman-teman kita yang Eropa. Ada komunitasnya kok. Oh, kalau antum punya WhatsApp Salafi Indonesia, WSI, itu ada WhatsApp Salafi Eropa, WSI. Ada itu. Ada. Jadi mereka connect dunia. Jadi Eropa, Salafi Eropa. Ada. Insyaallah ada. Nah itu dicari gitu loh. Itu namanya upaya dan semangat untuk menjaga agamanya. Nggak tahu Farhan, bangga, wah ke Amerika. Sementara kamu si ikhwan sih, sudah ikhwan nanti belakang dulu aja. Wah dia bebas di Amerika. Bahaya ini. Enggak. Kalau dia ingin baik, dia akan mencari komunitasnya. Kalau di Surabaya kan ada ya? Nah, saya dari mana? Kursi Surabaya deket banget. Surabayanya mana? Pasar Turi. Pasar Turi deket banget, Pasar Turi. Oh, baru mau anu? Dokter orang sana? Bali ya. Bagaimana jelas ini? Wah. Gimana ini? Abu Rahim kan di sana? Oh, iya. Tanya sama kita orang kan terkasih tahu siapa. Pasar Turi dekat aja sih. Di situ ada pasar Turi kan dekat sebuah tempat kayak namanya Petemon, ada TK-nya kita. Dekat daerah Manuan ada tempatnya kita. Tengah kota di belakangnya Terus Utomo ada tempatnya kita. Alhamdulillah banyak. Itu kayak gini kayak terbiar kayak bintara gini atau apa? Yang kayak gini ada, masjidnya juga ada, pondok atfal juga ada. Ke tempat saya pondok juga ada gitu. Alhamdulillah ya. Dibikin gampang aja lah. Nah, kemudian agak jauh dikit mendekat. Kan gitu, mendekat. Ini yang keberapa ini? Yang pertama. Memang mau niat tinggal di sana atau dibawa ke sini? Tinggal di sana. Orang banyak udah tua gitu. Oh, tinggal di sana. Oh, Masya Allah. Kalau tinggal di sana kan bisa merapat kan gitu ya. Iya, merapat ke pondok, merapat di montak di rumah yang dekat dengan Kalimantan Surabaya. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kasih kelancaran. Insya Allah. Sekarang ini ada banyak ya kan. Linknya alhamdulillah. Antum mau di daerah mana? Sudah di daerah gunung Ustaz. Gunung mana antum rumahnya? Gunung yang dingin banget. Daerah mana? Dieng. Ada ikan di sana. Oh, malah satu desa ikan di sana. Ada, alhamdulillah. Saya di ujung, mana? Ujung Merauke, Ustaz, di sana. Baca ikan di Merauke. Alhamdulillah. Jayapura tidak ada, Ustaz. Jayapura sedikit. Ada lah pokoknya. Iya, ada. Manokwari aja ada. Sorong lah, banyak lagi Sorong. Sorong. Alhamdulillah sekarang banyak. Ya tinggal tanya mana alamatnya atau mendekat. Itu seorang saya lagi. Mencari komunitasnya untuk keselamatan pribadinya dan agamanya. Harapkan. Gitu ya. Cukup? Cukup nanti ada lagi berikutnya. Satu jam persis. Nah. Saya kira cukup sekian, semoga bermanfaat. Naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.